أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين pendengar RRI rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 119. Pada kali ini kajian kita terkait dengan dialog antara Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog ini sebenarnya adalah dialog di hari kiamat, tetapi sengaja dimunculkan Allah sekarang agar manusia bisa belajar dari proses dialog ini dan mendapatkan inti tauhid di dalamnya. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina shidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Kebenaran mereka itu sangat bermanfaat. Mereka mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi ini janji Allah. Janji Allah itu benar. Haza yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum. Orang yang benar akan bermanfaatlah kebenarannya bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat bersikap objektif dan bersikap sesuai dengan realitas keadaan tanpa membuat-buat. Kenapa? Karena sikap objektif inilah yang membuat atau memunculkan sebuah kemajuan bagi suatu bangsa, memunculkan kemajuan bagi suatu masyarakat. Dan juga Allah akan bersikap objektif di akhirat nanti. Bukan karena dia marah kepada orang-orang yang menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, lantas dia tidak bersikap objektif kepada mereka. Tetapi Allah ini menginginkan bahwa apa yang dikatakan Nabi Isa itu benar. Itulah yang bermanfaat bagi dia. Itulah yang bermanfaat bagi manusia setelahnya. Iya. Tidak terjerumus kepada kebatilan. Iya. Kemusyrikan. Kemusyrikan. Ya. Nah, ini janji Allah. Kita melihat pada surah Ibrahim juga iblis pernah menjanjikan. Ibrahim ayat 22. Allah menjanjikan, janji Allah benar. Kata iblis, aku juga menjanjikan kepada kalian, tapi saya menyalahinya, tidak menepati janji. Jadi ada janji yang benar, ada janji yang palsu. Nah, atau sifatnya gombal saja. Jadi oleh sebab itu kebenaran inilah yang kemudian dihargai oleh Allah dengan jannatun tajri min tahtil anhar. Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi adanya khalidina fiha abada. Jadi nikmatnya selama-lamanya, yang mengalir itu selama-lamanya, di dalam surga juga selama-lamanya. Bukan itu saja, Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha terhadap Allah. Dan itulah keagungan, kemenangan yang paling besar. Jadi fitnah tentang ketuhanan Nabi Isa ini sebenarnya harus sudah selesai dengan ayat ini. Iya, benar sekali. Tuntas. Betul. Tidak ada lagi fitnah-fitnah setelah itu. Iya. Cuman kebagaimana yang saya katakan tadi, di dunia ini adalah saatnya di mana manusia memilih. Memilih. Janji ada benar, janji benar. Ada mau janji, iman, mau iman, mau kufur. Kufur, mau janji Allah yang benar, atau janji iblis yang gombal tadi. Ustaz. Iya, benar sekali Ustaz Hanafi, Ustaz Safiar dan Ustaz Fajrul. Kita melihat ayat 119 ini, kalau saya lihat dari akhirnya, wazalikal fawzul azim, bahwa kemenangan itu akan bersama kita. Iya. Jadi jangan sampai umat Islam itu merasa, waduh, kita ini susah, terjajah. Tidak. Ketika kita beriman, yakinlah Allah bersama kita, dan itu adalah kemenangan. Radiyallahu anhum waradu'an. Itu adalah gelar yang semua orang bisa capai. Tidak harus S3 baru profesor gitu ya, yeah, dalam gelar akademik. Radiyallahu anhu itu gelar yang boleh semua orang raih. Dan itu bukan saja di akhirat kita mendapatkan surga. Orang yang diridhoi Allah di dunia ini telah mendapatkan kedamaian. Betul. Dan kedamaian itu sebenarnya adalah kenikmatan yang lebih dahsyat daripada kenikmatan bersama rezeki yang ada. Yeah. Ini suatu hal yang menjadi catatan bagi kita, karena terkadang kita kurang pede. Yeah. Yang lebih kurang pede lagi, ada pepatah pernah kita dengar di iklan itu, yang muda dilihat sebelah mata, yang miskin dilihat sebelah mata, yang penyakitan dilihat sebelah mata, yang bodoh dilihat sebelah mata, tetapi itu mata manusia. Berbeda dengan mata Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhoinya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang taat kepadanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa, ya Allah, jika aku kecil di hadapan manusia, jadikanlah aku besar di hadapanmu. Nah, karena apa? Karena kalau Allah sudah melihat kita besar, Allah akan memberi keriduannya bagi kita. Dan lebih dahsyat lagi dari itu, Allah jadikan kita bola matanya. Ini sangat luar biasa sekali ini, Ustaz. Tapi kasih sayang Allah itu luar biasa. Iya. Maka Allah nyatakan di sini, qala hadha yawm yanfa'us shadiqin sidquhum. Jadi kalau orang yang benar itu pasti muncul kebenarannya, Ustaz. Iya, benar. Tapi kalau orang yang busuk pasti akan keluar kebusukannya tadi. Iya. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu taubat sama kita. Kalau kita benar-benar kita berjalan di atas taubat Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan taubat kita itu sendiri. Kita luar akan biasa. Menjadi mata Allah. Tapi begini, Ustaz, aku udah nih taubat nih, Ustaz. Udah sampai pun jidatku hitam, tak juga aku diberkahinya dalam hidupku. Jadi apa yang harus aku buat lagi, katanya gitu. Tunggu sabar, kian-kian sabar. Perutku dulu gemuk, sekarang udah krempeng. Apalah hikmahnya di situ, Ustaz? Iya. Ustaz Fajrul. Yang perlu digaris bawah di situ, Allah berfirman, yanfa'una shadiqina sidquhum. Ketika kita menghadapi suasana seperti itu, kita ini membenarkan enggak apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho enggak gitu. Karena kalau kita tidak membenarkan dan tidak meyakini apa yang sudah digariskan oleh Allah, maka otomatis kita tidak akan mendapatkan fauzul azim. Iya. Nah, gitu. Jadi as-shadiqin di sini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang membenarkan sidquhum, artinya membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Rela dengan takdir. Maka Allah akan rela. Allah akan senang dan mereka juga senang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah sebetulnya kita kalau ingin berhasil dalam menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita ini. Kuncinya satu, shadiqina sidquhum. Artinya kita harus membenarkan apa yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Maka kita akan menang. Gitu. Walaupun orang mengatakan itu ini tentang keburukan, tapi kita harus yakin Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan memberikan itu semuanya. Dengan itu semua kita akan mendapatkan fawzul azim. Tapi kebanyakannya manusia itu tidak as-shadiqin, tidak termasuk golongan orang-orang as-shadiq. Iya. Tidak membenarkan. Benar, Ustaz. Iya, benar sekali. Kita taunya kalau sudah susah kembali ke Allah. Kalau senang lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan agama ini untuk orang yang tempat kembali kepada orang susah saja. Pelarian aja, tempat pelarian. Padahal kalau mau jernih melihat agama ini, yang senang itu pun sebenarnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. setahun kita hidup senang, cuman satu harinya pada waktu itu orang tua kita meninggal, kita bilang, ya Allah Tuhan ini kejam kali, kau matikannya lah ayah dan ibuku katanya. Gak tahu dia selama puluhan tahun dia sudah hidup dengan orang tuanya, tak pernah dia bersyukur. Yang pada waktu mati ini dibilangnya Allah itu kejam. Kan sekarang yang kejam Allah atau kita yang menuduh Allah yang bukan-bukan. Nah itu dia. Jadi belum mampu termasuk dalam golongan ayat ini, belum bisa dia membenarkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling penting. Ketika kita betul-betul meyakini dan membenarkan apa yang sudah digariskan Allah, otomatis radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bukan saja, jadi letaknya itu kita harus ikhlas, rela. Maka Allah akan rela kan gitu. Setelah kita rela dan Allah itu rela, maka otomatis kita akan mendapatkan fauzul azim. Betul-betul kemenangan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana seorang hamba bisa redha terhadap Tuhannya sesuai dengan ayat waradu anhu, jawabannya saat seorang mukmin mengetahui balasan yang akan mereka terima di akhirat, maka perasaan mereka akan penuh dengan kegembiraan. Bagaikan seorang yang lulus ujian yang sangat berat sekali, dia akan merasa plong dan merasa bersyukur. Karena Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya, yang telah memberikan kepada kami tempat ini, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Wa qul alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Subhanallah. Memang kalau kita melihat dari ayat ini, ketika kita mampu, Allah akan memberikan surga, bahkan khalidina fiha abada. Maka Islam itu kalau kita amalkan secara lengkap, mulai dari proses akidah, proses ibadah, dan bermasyarakat, akhlakul karimah, dan juga Islam yang kita pahami adalah Islam syumulia, Islam yang terintegral dalam seluruh sisi-sisi kehidupan, maka seharusnya umat Islam ini insyaallah akan menjadi panglima fauzul azim, panglima di dunia dan juga akan menjadi panglima di akhirat, menjadi penguasa di dunia dan juga menjadi penguasa di akhirat. Kenapa? Karena keuniversalan pemahamannya itu akan membuat dia menjadi berpikir orang-orang yang berpikir ke depan, orang-orang berpikir banyak gitu. Jadi kalau tanda-tanda pemimpin yang sukses itu kan dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia berpikir untuk orang lain dan untuk masyarakat yang lebih lama, manusia-manusia akan datang yang lebih lebih dalam lagi begitu. Iya benar. Jadi kalau kita lihat bahwa al-fauzul azim ini, kemenangan yang diinginkan oleh Islam itu sebenarnya kemenangan yang berdasarkan kepada keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam terkadang memerlukan kuantitas, tapi yang lebih penting dari itu adalah kualitas keimanan kita. Karena apa? Karena kalau jangan sampai kita memaksakan kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berubahlah kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meraih kemenangan itu. Wa inna junduna lahumul ghalibun. Allah telah menyatakan tentara kami pasti menang. Masyaallah. Allahu akbar. Mudah-mudahan saja apa yang kita diskusikan pada hari ini insyaallah mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah, dan juga mendapatkan pemahaman yang baik pada masyarakat dan para pendengar yang setia dengan RRI yang berbahagia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa syukran lakum ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajana, berapa giga itu?